Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para sesepuh, terutama tumatang sedaya masyayikh an-nahdiyin, masyayikh pengasuh pondok pesantren. Oke, tumatang sedaya pengurus cabang NU baik kota maupun kabupaten yang sangat kami hormati dan kami muliakan. Juga kepada segenap pengurus MWC atau ranting yang mulia. Juga pengurus Muhammadiyah mulai dari tingkat kabupaten sampai ke desa-desa yang sangat kami hormati. Alhamdulillah, terutama dumateng konco-konco jamiah pengawasan kitab hikam rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kula kepanggil kali panjenengan malih berarti kula tasih urip. Lek jenenge wis urip niki berarti kula selalu mendapat bantuan saking Gusti Allah akan nikmatul ijad seperti pengajian-pengajian yang telah lalu. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ingkang kula hormati. Shalawatullah wassalamu mandar muka tetap katuraken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mandar muka angsal barokah. Pengajian kitab hikam pada kesempatan yang kesekian kalinya inggih menika tutuk dateng nomor 106. Monggo ingkang ngasta kitab saha kulpen kita nyimak sareng-sareng, mandar muka wonten lerese. Lek wonten salai mandar muka saged dibenarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iza wako arikalan itu mibo mingka saking siro. Zambun opo duso. Duso neniku ala asabi makomika engatasi milang-milang makomi siro. Falayakun mongko ojo ono. Niki jenenge nahi. Goib. Mongko ojo ono opo wuku udzambi aja ana iku sababan dadi sebab liak sika kaduwe makangge putus asae sira ayak tadi tegese natrapi apa wuku udzambi yak saka ing putus asae sira putus asa min husulil istiqomati saking hasile istiqomah napa sing dikarepno istiqomah iki ai iktidali ahwalika tegese jejeke piro-piro tingkah siro ma'arobika sartani pangeran siro. Biantak takida din gambaraken kelawan yentone katakan sobo siro. Bisa babi suduri zambi kelawan sebab metune duso. Ne katakan anna usulal istiqomati. Eng sak temene hasile istiqomah laka kadwi siro. Iku mustahilun muhal. Krono wis duwe anggapan khusulul istiqomah niki mohal, fayah milu mongko dorong, ngelemaken, ngarahaken ka ing siro opo dhalika mengkuno-mengkuno iktikoduka, ala taati ghairihi, ingatasi ngelakoni liyane zambun, minadzunu bibayane piro-piro duso. Wahadha utawi iki itikot gholatun iku keliru. Bapak-bapak ingkang kula hormati, kulo kali panjenengan niki manusia biasa. Tidak akan pernah terlepas dari yang namanya perbuatan dosa. Dosa niku sesuai dengan makom yang kita miliki. Pangkate sampean tutuk pundi. Ndek mriku sampean juga punya dugaan. Kalau saya berbuat seperti ini adalah dosa. Artinya ketika panjenengan mboten tutuk nang setunggale tingkatan. Yang mana di situ ada rak dosa, ada rak ganjaran. Terus sampean ngaku rak dosa lan ganjaran iku koyo iku, lek mboten koyo ngono mboten dosa, Sampeyan ki mboten oleh ngoten niku. Saniki contoh dosa yang ala hasbil makom niku. Koyok Nabi Khidir. Nabi Khidir niku wong ndak duwe salah ndak apa, moro langsung dipateni. Ini kalau tingkatan orang seperti kulo kali panjenengan, maka kita punya anggapan itu adalah dosa besar. Tapi tidak demikian dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir punya keyakinan perbuatan ini dianggap tidak dosa oleh Nabi Khidir. Walaupun di sudut yang lain dianggap dosa. Lulek pun kelasin Nabi Khidir, mateni wong kelawan coro koyok nikuau, mboten masalah. Karena memang sudah sampai kelasnya. Tapi le ndak tutup kelas, oh jadi tutup-tutup no. Allahumma yarham Gus'ud Sidoarjo. Niku menurut ceritanya, kula mboten semerap, mungkin niki ada kekeliruan yang dalam cerita kula. Kula mohon maaf kepada seluruh kerabat atau santri, bahkan simpatisan dumateng beliau. Bahkan ini saya mendengar cerita dari paman saya sendiri. Gus'ud niku sering delok kesake wong langsung njaluk duit. Njaluk duit apa? Ambil delok sae, terus digerayai, dijekik sae. Itu menurut Gus'ud mungkin tidak dosa. Mengapa kok tidak dosa? Karena bisa jadi Gus'ud niku tahu uang yang akan beliau ambil itu sebetulnya uangnya siapa. Misal, Zaid sedang mengantongi uang 10 ribu. Gus'ud tahu lek pancene duit sing onten dek sae Zaid niku asale oleh nyolong. Nggak ada niti yang jenenge Sri. Akhirnya nang Gus'ud dijekek, sret, dikembalikan kepada Sri. Nopo itu salah, kalau memang Gus'ud itu tahu. Lah sementara kula ambek sampean ndak ngerti lek duit niku asale tekondi. Lah lek wis ndak ngerti asale duit tekondi, ya ndak oleh njekek ta. Lek niki sing kula maksud, apabila kita sedang melakukan satu perbuatan yang dianggap dosa menurut tingkatan kita masing-masing niku koyo ngoten. Lek wong-wong goblok koyo awak-awakan ngeten niki nggih, nuwun sewu. Moro-moro nglakoni koyo kelakuane Gus'ud yo overdosis. Lek overdosis ndak kuat, Bu. Ibarate montor ban cilik Ceri dimomoti-momotan bobote 20 ton. Sing mestine kalau 20 ton itu mungkin kekuatannya kontainer. Niku dimomot nonang Ceri, ya meledos bane karena bukan kelasnya. Lah kula ambek sampean sing kadung melakukan satu perbuatan yang kita anggap dosa menurut kita. Itu dawane kemusonep fala yakun sababan liyasika. Jangan sampai perbuatan dosa itu tadi nyebabno kula ambek sampean dadi wong sing putus asa. Tuh awak iki kok nglakoni dosa sing iki? Napa mawon dosa mon? Mbok ngakali wong, mbok mateni wong, mbok sing istilahe sakniki selingkuh atau lain sebagainya. Yang mana sebetulnya itu tidak kita sengaja. Maka perbuatan kita yang salah itu jangan sampai menjerumuskan kulo kali panjenengan sampai kulo kali sampe niki putus asa wis. Berarti aku iki ndak iso istiqomah nang ibadah. Ojo sampe ngot. Tapi ingat, bukan berarti sampean boleh melakukan dosa. Setelah melakukan dosa sampean tetap tobat nang Gusti Allah, mari ngono nglakoni dosa maning. Nggih mboten oleh, lek duwe keinginan yang seperti itu enggak boleh. Maksudnya, lek kadung ketiban ngelakoni dosa, sampean ojo putus asa, jangan punya perasaan bahwa saya ini enggak bisa istiqomah, jangan. Sampean mau tetap mawon pun, masih mari ngelakoni dosa gede, ya Allah, wis njaluk sepuro nang Gusti Allah. Ojo putus asa. Soale lek sampean niku putus asa, mari ngelakoni dosa terus mandegrek, ndak ibadah. Ini macam-macam lah. Ini ku malah sampean tambah rusak. Nonton konco. Nun sewu konco-konco. Mulai menginjak masa remaja. Sampean biasa dadi wong banci. Padahal coro agomo banci niku al-mutakhon. nisina minan nisa wong sing mento-mento dadi wong lanak, dadi wong wedok, al mutakhon nisa mutakhon nisina minar rijal, wong sing mento-mento dadi wong wedok teko wong lanang niku hukumi haram. Lulek wis kelakuane haram niku ojo sampean terus putus. Aduh, dosaku kakehen aku iki. Aku mulai sik cilik awakku iki bencong. Ndak iso waras rasane aku iki. Lho ojo ngono. Tetep usaha oh sampean. Sopo weru sampean niku waras. Waras ndak waras niku urusane Gusti Allah. Kewajibane sampean hanya bertaubat. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, sampean ojo putus asa. Senajono wong sa alam dunyo ku ngerti lek sampean ngelakoni maksiat. Sing penting di hati ojo sampe duwe kepingin mengulangi perbuatan maksiat itu kembali. Satu, yang kedua panjenenganku dunia tobat. Pokok duwe ngoten tok kula mbek sampean insyaallah selamat. Bi antak takida sampean ne katakan bi sababi suduri dzambi anna usulal istiqomati laka mustahilun. Lek aku wis nglakoni dosa koyo ngene iki rasane koyo ndak iso aku istiqomah. Mokal awakku ki bakal istiqomah. Lek wis ngono tak mesti sano ae. Fayahmiluka dzalika ala taati ghairihi minadzunub. Maka keputus asane sampean iku lek sampean turuti akhirnya sampean niku iso nandangi dosa sak liyane sing mang. Mergane jenengan ojo sampe putus asa. Lek panjenengan putus asa, waduh. Blaen, blaen saestu blaen. Wa hadza ghalatun. Niku keliru. Panjenengan niat katene tobat, wis. Jare arek sing banci mang. Aku niat wis katene tobat, aku ndak bakal ngelakoni banci maning wis. Nak kata ini dati ini bencong maning wis. Tobat. Pancene duwe-duwe. Mari tobat. Sembayang iyo dijangkepi. Posoning iyo dijangkepi. Sembayang Jumat iyo sembayang. Krono duwe-duwe akhirnya nang Mekah. Ngeletek mulai teko Mekah. Awake penyakit bencongnya pamit kumat mali. Lu masyo pun kumat mali koyok ngiten. Sampean ojo putus asa. Punten yang kang katang gitu. Mateng poro pemirsa. Kulo mboten niat jentok panjenengan. Ini hanya sekedar contoh. Napa kok ndak oleh putus asa? Lan putus asa niku kok keliru nggih? Li annal istiqomata alal ubudiyah tila yunakiduha fi'lu dzambi ala sabilil faltati wal hafwati. Krono lek dipikir-pikir sing temenan, istiqomah ngelakoni ibadah niku enggak ada kaitannya dengan tergelincirnya kita melakukan sebuah kesalahan datang Gusti Allah. Mboten keliru. Bener mawon kula mbek sampean mboten luput saestu. Salah sampean kula lek luput nggih. Lek sampean niku ndak is apa jenenge putus asa. Salah sing nglakoni dosa ibadahe leren. Apa sing digawe nutupi? Ibarat uang tembel-tembel. Umay wis growak, ojo dijarno growak. Apa maning growake kate ditambahi. Sing growak biarno growak, sampean golek dhuwit, engko oleh dhuwit tukokno wedi digawe nembel sing krowak niku wau. Ngoten. Iku jenenge istiqomah ibadahnya tetap jalan, masih sampean keplecuk titik wis iku urusane mek Gusti Allah. Sing penting aku njaluk sepuro lan aku ndak niat nglakoni dosa. Ya wis ndak niat nglakoni dosa. Mosok katene elek wong ndak niat nglakoni dosa. Pian iku preset, pian-pian saiki-saiki. Wah, guneme wong sarat-tarat ngrasani sampean sak kersa. Malah alhamdulillah lek sampean iku dirasani wong. Apa oh? Ibadahe sampean tetap jalan, sampean maksiate wis leren, sampean wis tobat nang Gusti Allah, lek wis tobat tobaté diterima ditambahi uang rasani sampean. Alhamdulillah. Napa oh? Dosane sampean tambah entek, ganjarané uang sing rasani ku moro numplek-blek nang sampean kabeh. Menak tok punan mergane dari satu sudut kalau kita merujuk pada pengajian yang telah lalu. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, tingkah apapun yang kita lakukan, posisi apapun yang kita terima, kula mbek panjenengan kudu tetap madep datang Gusti Allah ala sabilil istiqomah. Nggih, wis aja ngreken wong. Jarene dawuhe Allah Subhanahu wa taala wonten di ayat suci Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Waqudhuha an-nas wal hijarah 'alayha malaa'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sing paling penting niku njogo awake dhewe. Ya apa? Sing sekirane awak niki ngalor kepethuk Gusti Allah, ngidul ya kepethuk Gusti Allah, ngulon ngetan mendukur meningsor ya tetep kepethuk Gusti Allah, artinya kelawan ibadah nyembah datang Gusti Allah. Ya kula mbek sampean nglakoni maksiat tumibo sepisan dirasani elek nang wong akhir kapok. Tak ngono awakku elek. Masih isan wis tak get-get no lo. Oh, cok cak. Iku jenengi putus asa. La tai asu mir rauhillah. Innahu la yai asu mir rauhillahi. Illal qawmul kafirun. Putus asa jiku. Jenengi nang rahmati Gusti Allah. Oh, cok putus asa. Iyo lek kiai iko. Masih mari ngelakoni tobat. Masih ngelakoni, mari ngelakoni dosa iso tobat. Lek koyo awak-awak niki lo. Sampean niku ambek menungso yang mana saja sama. Podo. Enggak ada kelebihan yang dimiliki oleh mereka. Enggak terpaut derajat yang kita miliki dengan mereka. Podo do. Kita didik. Ati kula ambek sampean dididik. Lek mendidik ati niku ojo ngrekeno wong. Malah dipunaturaken datang setunggale kitab. Dia menikut tafsir Al-Qurtubi. Maknaniku anfusakum wa ahlikum naro. Nggih menika, ya ayyuhalladzina amanu saddiqu billahi ta'ala wa rasulihi wa adibu anfusakum wa alimuha. Awake dhewe tok sing dicekel duduk wong liya. Kula napa kula mbek sampean ribut wurung katene tobat mergo diilokno wong. Ojo ribut-ribut. Ojo sumpek-sumpek. Ojo susah-susah babano kono wis. Sing penting awak dhewe slamet. Ampun, Bun. Nomor siji, nomor loro keluarga-keluarga kula mbek sampean dadi wong slamet. Nek sampean putus asa mergo nglakoni dosa. Ajur aku mbek sampean tak bakal mlebu nang swarga. Salah wis awak nglakoni dosa, ibadahe mandek, dosane tambah. Ibadahe ra ana. Ya napa sampean? Dadi al istiqomah alal ubudiyah istiqomah datang ibadah la yunaqiduha. Li annal istiqomata krana saduhune istiqomah alal ubudiyati ing atase sifat dadi kawula. Kenek dimaknani ubudiyah sifat dadi kawula nggih kenek. Ubudiyah dimaknani penggawe ibadah nggih kenging. Soale lek jenenge wis dadi kawula nggih gadah kewajiban ibadah dateng Gusti Allah. Iku layunaki duha orah melawani apa al istiqomah ha ing al istiqomah apa fi'lu dzambi ala sabilil faltati. Fi'lu dzambi nglakoni dosa ala sabilil faltati ing atase dalan luput wal hafatilan keplicuk idza jaro arikalane lumaku al qadru apa pasten alaihi ingatasi abad bidhalika kelawan mungkunu-mungkunu fi'lu dhambi. Ngoten, tak berlawanan. Oh, sekali-kali, ngilek panjeni awak ini nejo elek. Wa innama yunaki duang pasti ini melawani. Ha ing istiqomah al isroru opo netepi alaiha alaihi ingatasi dhambun. Wal azmu ala fi'lihi lan nejo ala fi'lihi ingatasi ngelakoni dhambun. Tanian yang dalam ambal kakang pindu. Pal wajibu mengkotai kang wajib alaika antasiraku antatu bayan toto basiro ila maulaka maring bendoro siro gusti siro. Kuatar jialan bali siro ilahi maring maulaka walatai aslan ojo putus asa siro min rahmati saking rahmati maulaka. Istiqomah nikum boten bertentangan kali ngelakoni dosa mek sekedar ala kodril hafwa ala sabilil falta ingatasi dalan keplecuk ndak sejo saking wis nemene mendodoki syahwat di ati kepingin ngelakoni dosa sing koyok niku syahwat di ati ini ndak kepingin terus sampean balik maneh nang ibadah ndak apa-apa lu sing bertentangan karo al istiqomah ala sabilil ubudiyah niku alal ubudiyah niku nggih niku ngelakoni dosa sing isror isuk ibadah bengi ibadah isuk melanggar bengi ibadah isuk melanggar bengi ibadah isuk melanggar ndak ana lerene blas niku sing berlawanan karo istiqomah nek sampean nglakoni mek sekali-kali terus sampean kate putus asa yo iman ojo putus asa nek kula ambek sampean niku putus asa kan berarti kula ambek sampean niku kalah karo setan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Setan niku kangge kula kale sampean itu adalah musuh. Musuh setan niku, Pak. Wah, lek ana pengajian ditakoni, Pak, sampean kenal napa mboten teng setan niku, Pak? Bu, jawabane mboten. Ngene. Nang setan ndak kenal. Tapi lek dibugai subuh kongkon sembahyang ndak gelem. Sing ngongkon ndak gelem digugai subuh iku apa? Jawabane iki setan. Ya wis, berarti setan iku dulure. Mila mandar muka kula ambek sampean iso dadi wong apik, Pak nggih. Ayo ndonga nang Gusti Allah. Ndak ana sing iso ngowahi ati kula sampean. Iso dadi wong apik asale teko elek kejaba Gusti Allah lek pun Gusti Allah sing ngowahi. Wah. Iso berubah. Gampang owah. Tapi lek Gusti Allah ndak ngersakno lah niku sing repot. Ndak kena dicongkel kekarwane Gusti Allah iku, Cak. Melarat katene nyongkel kekarwane Gusti Allah. Nomor setunggal. Jadi yang bertentangan dengan istiqomah niku nomor setunggal netepi nglakoni dosa. Nomor kali wal azmu ala fi'lihi sanian. Di ati ini kok si ono rasa kepingin ngelakoni maning. Ini ku jenengi ndak isi komah mpuna. Jadi le ono uang ngelakoni duso. Tapi di ati ini panjani ngarani kepingin kapok tenan. Kepingin ndak balik temenan. Ini ku ndak bertentangan karo isi komah. Si tetap sampean ini ku diarani isi komah. Lule di ati ini si nyereng. Oh. Si oleh titi aku rek nyolong rek. Tak tambahin menewis. Aku tak ngapik sepeda motor pitungkas lah. Niki sing bahaya nih. Lek mboten gada azam. Mboten gada sejo kepingin baleni maning kelakuan dosa. Nggak apa-apa. Tetap sama niku diarani istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu. Tetap kan jenengan diarani wong sing istiqomah. Allahumma amin. Bapak-bapak. Ibu-ibu yang kang kula hormati. Dadi fal wajibu alaika. Mongko utahe kang wajib ing ngatasé sampean ngeniku anta tuba ila maulaka. Sampean kudu tobat nang Gusti Allah. Kudu tobat sampean nang Gusti Allah wis. Wa tarji'a ilaihi lan sampean kudu bali dateng maulaka. Walatai asmin rahmati lan sampean ojo sampai putus asa saking rahmati Gusti Allah. Insyaallah pun. Insyaallah selamat. Ini kutok pun caranya. Sampai-sampai putus asa. Wad. Bahkan diterusakan datang Kiai Musonep. Fakot yakunu. Mongko terkadang ono. Apa dhalika mengkunu-mengkunu dhambun. Ana iku akhiru dzambin akhire dosa kudira kang den pasti apa dzambin alaika ing atase sira mungkin bisa jadi dosa sing sampean lakoni tepak dina iku adalah dosa yang terakhir dan insyaallah sampean tidak akan melakukan dosa kembali lek wis modele koyok ngeten. Lek sampean katene nerusno kelakuan dosa, apa sampean ndak rugi dhewe? Nuwun sewu, memang sulit bagi seorang manusia untuk menghindari perbuatan maksiat datang Gusti Allah. Tapi senajan pun sulit menghindari dosa saking Gusti Allah, nah kita kan tidak tahu bagaimana takdirnya Allah tentang diri kita. Apakah kita ini ditakdir dari menjadi orang ahlul jannah, kulo menyenan boten semerap? Apa ditakdir dadi ahlun nar? Ya ndak weruh. Podo-podo makhluki pangeran, Pak. Lek kiai iso tobat, ustad iso tobat, santri iso tobat, manusia-manusia yang lain iso tobat. Apakah kita, orang-orang yang kecil ini juga tidak bisa bertobat? Mboten iri sampean koyo ngoten iki. Aja ndelok keuripane wong-wong dukur tok, wong pangkat, wong kuat deh, ini ku podo haknya dengan kita. Jadi kita harus berlomba. Monggo kula panjenengan niru para ulama. Monggo kula panjenengan niru para habaib. Niru para masyayikh. Niru kiai. Kiai Niko, Kiai Khalil Sidogiri. Kiai Abdul Hamid Pasuruan, Habib Ja'far bin Syaikhon. Sedaya para ulama kabeh wis. Kiai pun dimawon niku ayo diturusing apike. Lek sampean ngarani wah lek kiai sembahyang tok yo pantes yang panjane wong gede lho. Urusan ibadah kepingin dadi wong sing oleh ridani Gusti Allah bukan hanya haknya orang besar. Bukan hanya haknya seorang kiai lah, taruh katakan begitu. Ya milik kita bersama. Kalau orang punya ilmu bisa bertaubat kepada Allah, nopo ukulan mbek sampean kate ndak iso. Iya lek punya irek, cedek nang Gusti Allah, bendino iso maca Quran, lek aku bendino ketekeran digoceng wong lanang ini lho. Ojo ngoten ndak ilo. Mengecilkan diri sendiri itu enggak boleh. Kudu optimis, kudu kuat pendirian bahwa kita ini akan mampu bertobat seperti para kiai. Kita akan mampu bertobat seperti para ulama. Ngoten, harus ada kemampuan itu. Kaya arek sekolah madrasah, utak ndak mlaku, pancene utakku tumpul. Wabah wis leren, lu aja ngono. Tumpul iku lan ndak digawe. Koyok lading, mboten nate disah. Tumpul. Sampean duwe lading tumpul tambah meneng. Meneng wis aku ora tantang gawe ladinge ndak makan. Meneng ae wis. Lek sampean meneng terus sampean ndak ngelakoni apa-apa. Tapi lek sampean terus nandangi rumo salat iki ketul diesah sing landhep dikae bacok dikae tandang gawe enak. Wong barangan tiyang duwe lading landhep niku mboten moro-moro landhep ya disadhisik. Wong bersih ahli tobat iku ya ndak moro-moro dadi wong api. Berawal saking kotor, berawal dari tidak tahu menjadi orang yang tahu. Setelah tahu dia punya dosa, minta maaf kepada Allah. Mari minta maaf kita bertobat. Kalau mereka berjenjang, kita pun juga berjenjang. Lek wis podo-podo berjenjang, ayo bareng-bareng usaha. Kira-kira bareng-bareng besok melbu nang panggonan rahmati Gusti Allah, insya Allah jenengi swargo. Insya Allah ini. Sing dikenal nang Quran iku jarene swargo jeneng. Perkara jenenge napa ndak penting, sing penting mandan muka kula kali panjenengan iki mandan muka kelebetan saking golongane alladzina an'amta alaihim. Tergolong golongannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan tergolong dari manusia-manusia yang terkutuk dan dibendu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa yaqbalu lan madhep alaika ing atase sira apa al-maula Gusti Allah bendoro pangeran ba'da zalika ing dalam sawise dzambi bitaufikihi kelawan pitulunge al-maula wa ihsani hilan gawe bagusi al-maula. Lho niki sampean mari nglakoni dosa Gusti Allah mancer nang sampean arek iki tak dadenung sing apik lho. Kan iman lek kula mbek sampean moro menang putus asa. Mari kita lewati hidup kita dengan penuh keyakinan bahwa kita ini masih akan menjadi orang yang baik. Jangan kita isi kehidupan kulo kali panjenengan niki dengan keputusasaan utawa kekecewaan, kekesalan, kemarahan, kedongkolan. Ojo Utak niki monggo kita isi dengan keyakinan bahwa Allah akan mengampuni dosa saya. Utak niki monggo kita isi dengan keyakinan bahwa Allah akan menerima taubat saya. Dan saya akan tergolong menjadi orang yang mendapat maghfirah dan ma'unahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahal'azim. Innahu kana ghaffaro. Allahumma la mani'a lima a'taita. Wa la mu'tiya lima mana'ta. Wa la rota lima qadaita. Wa la yanfa'u dzal jati minkal jatu. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Insyaallah lek kula kali panjenengan dadi wong sing akalnya mboten putus asa. Hari-hari kita isi dengan keyakinan bahwa Allah akan memaafkan dosa-dosa kita, kula yakin kula kali panjenengan bakal tatos yang engkang mati ni mati husnul khotimah bareng para karo alim ulama, bareng para karo as-siddiqin wasyuhada wassolihin kelawan niatan nuruti perintai Allah lan perintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, namung mekaten nggih. Ngaji kula niki mandar muga dadi ngaji sing manfaat kangge panjenengan, terutama nggih kangge awak kula dhewe. Kalau orang lain mendengarkan kata-kata saya perasaan, kula dhewe nggih kudu perasaan. Sebab masih kula ngomong niki kula ya butuh selamat. Butuh asal rahmati Gusti Allah. Sak menten ingkang saged kula aturake, salalu putih kula njaluk sepuro sing akeh. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.